bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Nawarrahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah Muslimah fi Tawil Kitab wa Sunnah, kita lihat kembali hadis nomor 242 tentang berkaitan dengan li'an. Ada beberapa kosakata yang kita lewati. Ya, setelah terjadi li'an, sebelum hadis ke 243, 5 baris sebelumnya, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru, lihatlah. Fa in ja'at, maka jika perempuan tersebut datang dengan membawa anak yang asham." Ini asham maknanya saditus sawadi, sangat hitam. Kemudian udajal ainain, sangat hitam kelopak matanya seperti orang yang bercela. Azima aliyatain, besar dua pantatnya. Kemudian hadalaja sakain, sakain dua betis. Hadalaja artinya mumtali, penuh dengan daging. Wa'azim, dan besar. Maka betisnya itu besar dan penuh dengan daging. Maka jika ada ciri-ciri tersebut, maka aku tidaklah menyangka Uwaimir illa qad sadaqa 'alaiha, telah jujur dalam perkataannya bahwasanya istrinya berzina. Wa in ja'at bihi, namun jika anak yang dilahirkan oleh si perempuan itu adalah uhaimir, artinya berkulit putih, ka'annahu waharatun, seakan-akan dia waharah. Waharah, ada yang mengatakan dia adalah wazarah, ini sejenis apa, wazarah itu biasa diterjemahkan dengan apa, tokek, au naw'un minha, atau satu jenis tokek. Ini dia cenderung putih. Fala ahsibu Uwaimir, maka aku tidaklah mengira Uwaimir ila qad kadzaba alaiha, kecuali dia bohong dalam tuduhannya. Faja'at bihi, ternyata perempuan tersebut melahirkan ni bayi ala na'ti, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan benarnya Uwaimir. Fakana ba'du, maka jadilah bayi tersebut karena telah melakukan, telah terjadi proses li'an, maka jadilah bayi tersebut yunsabu, dinasabkan ila ummihi, kepada ibunya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita kita ulangi juga hadis 250. Tentang pernikahan Nabi dengan Sofiyah binti Huyai. Akan saya bacakan ulang hadis 250 dengan membaca syarahnya dari kitab Al-Bahru Al-Muhit As-Sajjaj. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuza Khaybar, menyerang Khaybar. Khaybar cara bacanya seperti Ja'far. Ja'far Khaybar. Ya, Khaybar adalah satu kota yang besar dan dia dzatu husunin, punya sejumlah benteng-benteng. Maka Khaybar itu bentuknya bukan satu kota dikelilingi satu benteng besar, namun modelnya ini satu wilayah, ada satu benteng, kemudian sebelahnya nanti ada benteng lagi, satu kotak lagi, nanti kemudian ada benteng lagi, dan itu banyak dzatu husunin. Jadi dia satu kota dalam artian satu daerah yang modelnya adalah memiliki benteng-benteng. Ada 8 atau sekitar 8 benteng di Khaybar. Ada yang kecil, ada yang besar. Maka modelnya terkotak-kotak. Wa mazari, dan dia adalah daerah pertanian. Dan perang Khaybar itu terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Dan Khaybar dalam bahasanya orang Yahudi artinya benteng. Khaybar bilghatil Yahud maknanya adalah hisnun, benteng. Wa kana biha nakhilun katsir, di Khaybar ini terdapat banyak kebun kurma. Dan di awal Islam dia adalah tempat tinggal Bani Quraidah dan Bani Nadir. Dan Khaybar ini isim ghairu munsharif. Kemudian qal Anas mengatakan fa shalaina indaha, maka kami salat indaha, di dekat Khaybar, artinya masih di luar Khaybar. Salat al-ghadati, salat pagi. Kata An-Nawawi ketika menjelaskan kalimat ini, kalimat ini dalil tidak makruhnya menyebut salat subuh dengan sebutan salat ghadah, menyelisih sebagian Syafi'iyah yang memakruhkannya. Mungkin yang benar tidak makruh. Bikholasin, kholasin artinya dhulmatu akhir lail, ya, kegelapan di akhir malam. Dan berkenaan dengan penyerangan Khaybar, Al-Waqidi seorang pakar sejarah mengatakan asalnya penduduk Khaybar telah mendengar Nabi hendak menyerang mereka, maka mereka keluar setiap hari sambil bersenjata dan siap-siap. Dan setelah mereka keluar dari benteng, lihat-lihat, ternyata tidak lihat siapa-siapa. Sampai tibalah malam tibanya kaum muslimin. Sampai tibalah malam tibanya kaum muslimin menyerang Khaybar. Nah, penduduk Khaybar ini, Yahudi Khaybar ini semuanya tidur, tidak ada yang ronda. Tadi sebelumnya setiap malam ronda. Pas malam Nabi menyerang Khaybar, mendatangi Khaybar, tidak ada yang ronda, tidur semua. Falam tataharak lahum dabbatun, maka tidak ada yang keliling, yang patroli. Bahkan suasananya tenang, lam yasih lahum diikut, tidak ada ayam jago yang berkokok ketika itu. Ini tidak ada hewan yang dabah, ini hewan yang bergerak. Ini akhirnya di pagi harinya mereka berangkat untuk ke kebun mereka. Nah, pada saat mereka berangkat, mereka jumpai kaum muslimin sudah tiba dalam keadaan mereka tidak sesiap keadaan sebelumnya. Faraqiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqiba Abu Talha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi kendaraannya dan demikian juga Abu Talha. Wa ana radifu Abi Talha, dan aku dibonceng oleh Abu Talha. Maka di sini dalil bolehnya boncengan ketika menaiki hewan tunggangan. Dan tentu ini berlaku manakala hewan tersebut memang mampu ditunggangi oleh lebih dari satu orang. Fa'ajran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membuat lari hewan tunggangannya. Fi zuqaq khaybar, zuqaq artinya sirka atau suqa, artinya gang-gang atau jalan-jalan sempit. Wa inna rukbatai, dan sungguh lututku latamassu menyentuh fakhidan nabiyillahi, menyentuh pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa hasara, kemudian Nabi menyingkingkan al-izar, ini izarnya, sarungnya, an fakhidhihi, jauh dari pahanya, sehingga aku melihat putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini hadis ini, sehingga aku melihat putihnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan paha laki-laki bukan aurat. Di sisi pendalilannya, seandainya itu aurat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyingkapnya. Imam Nawawi mengatakan tentang masalah ini, dhahaba aktsarul ulama, pendapat mayoritas para ulama, paha laki-laki itu aurat. Dari Imam Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Malik dalam satu riwayat mengatakan paha bukan aurat. Dan ini pendapat zahiriyah. Dan di antara alasan ulama yang mengatakan paha bukan aurat adalah hadis ini. Nah, di antara jawaban atau penjelasan jumhur ulama semacam Qurtubi mengatakan bahasanya hadis Anas, yaitu yang sedang kita baca, dan hadis-hadis yang sejenis itu adalah qadaya muayyanah, adalah kasuistik, adalah perkara kasuistik yang terjadi di waktu tertentu. Maka itu banyak kemungkinannya. Boleh jadi itu kekhususan Nabi, atau ini adalah hadis yang sejalan dengan hukum asal, yaitu mubah. Lantas kemudian datanglah hadis-hadis yang menegaskan kalau paha laki-laki itu aurat. Sehingga karena al-amal bihi, beramal dengan hadis yang menegaskan paha laki-laki itu aurat, itu aula yang lebih tepat. Dan ini yang dipilih oleh penulis kitab yang saya bacakan. Beliau mengatakan, menurutku pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, paha adalah aurat berdasarkan hadis jarhat. Itu hadis yang menegaskan paha adalah aurat, karena adalah dalil tegas menunjukkan hal itu. Adapun hadis Anas, meskipun lebih kuat dari sisi kesahihannya sebagaimana pendapat Al-Bukhari, namun yang lebih utama adalah beramal dengan hadis jarhat yang menegaskan paha itu aurat. Falamma dakhala, kemudian lanjutnya, tatkala Nabi masuk al-qaryata, kampung itu. Yang dimaksud kampung itu adalah Khaybar. Maka kalimat ini menunjukkan bahwasanya jalan-jalan sempit tadi itu adalah di luar Khaybar. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar kharibatil Khaybar. Allahu akbar, hancurlah Rabbnya Khaybar. Dalam riwayat Bukhari, Nabi mengucapkan kalimat Allahu akbar itu sambil mengangkat kedua tangannya. Namun tentang kalimat ini ada sejumlah analisis. Ada yang mengatakan kalimat yang Nabi ucapkannya adalah kalimat berita, sehingga Nabi mengkabarkan hal yang belum terjadi. Berarti ini berdasarkan wahyu, nanti kaum muslimin menang. Ada yang mengatakannya adalah ala jihati du'a alihim, adalah bentuk mendoakan kejelekan. Dan ada yang menjelaskan kalau ini adalah bentuk tafa'ul, harapan dan optimis, kita akan menang. Ini ada sejumlah analisis tentang makna Allahu Akbar kharibatil Khaybar. Dan ini ketika itu Khaybar belum jatuh. Imam Nawawi mengatakan hadis ini dalil diajarkannya berzikir dan takbir ketika perang. Ini maka Nabi bertakbir ketika di awal peperangan. Oleh karena itu Nabi mengucapkan kalimat ini takbirnya 3 kali. Kemudian Nabi membacakan ayat Inna idza nazalna bi sahati qaumin, sehingga kami jika telah singgah di halaman satu kaum, fasa'a subahun mundarid, maka sungguh jelek keadaan bagi orang-orang yang diberi peringatan, yaitu diingatkan, diperingatkan dengan azab. Qalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini takbir plus baca ayat. Ya, Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian Anas mengatakan waqad khawjal qaumu ila a'malihim. Ya, maka keadaan penduduk Khaybar ketika itu tidak siap perang. Karena mereka di pagi hari itu al-qaum, yaitu penduduk Khaybar, itu berangkat ila a'malihim, ke tempat kerja mereka, yaitu ke kebun-kebun mereka. Artinya tidak dalam kondisi siap perang. Ila a'malihim maknanya ila mawadi a'malihim, tempat kerja mereka, yaitu kebun-kebun korma mereka. Faqalu, lantas mereka mengatakan, yaitu penduduk Khaybar, warga Khaybar yang mereka berangkat ke kebun-kebun mereka, mereka keluar dari benteng ya, misalnya, maka mereka tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Muhammadun wallahi. Atau di buku Sifatul Marah cuma mengatakan Muhammadun. Tentang Muhammadun ini i'rabnya, ada yang mentakdirkannya dengan ja'a Muhammadun, berarti dia fa'il dengan membuang fi'ilnya, yaitu ja'a. Ada yang meng-i'rab dengan khobar mubtada, hada Muhammadun. Intinya ini Muhammad, itu hada Muhammadun atau Muhammad datang. Qala Abdul Aziz bin Suhaib, rawi dari Anas, mengatakan wa qala ba'du ashabina, salah satu kawan kami mengatakan. Artinya kalimat tambahan ini tidak didengar langsung oleh Abdul Aziz dari Anas. namun dia dengarnya dari kawannya. Maka versi dari kawannya mengatakan wal khamis, dan datanglah al khamis. Jadi ini Muhammadun wal khamis, yakni al jaysh. Dan yang dimaksud dengan khamis adalah ya, tentara. Al-Khamis itu biraf'i dengan dirofa atau kepada Muhammad. Ya, kalau tadi dicetakan sifatul mar'ah wal-Khamis ya, sama. Nah, kenapa pasukan itu disebut khamis dari kata-kata khamsun, lima? Nah, pasukan perang di masa silam disebut khamis, atau dalam bahasa Arab disebut khamisa, khamisan, li'annahu khamsatu aqsami. Karena pasukan perang dalam jumlah besar itu terbagi menjadi lima bagian. Ada muqaddimah, ada pasukan bagian depan, kemudian saqah, kemudian qalbun, kemudian mungkin belakangnya muqaddimah itu saqah. Ini kalau diterjemahkan letterlock ya betis, kemudian qalbun, kemudian jantung. Nah, itu intinya. Di situ panglima perangnya ada di situ, di bagian ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima adalah sayap kanan sama sayap kiri. Itu struktur pasukan, pasukan besar di masa silam. Sehingga al-jaysh itu disebut juga dengan al-khamis. Kemudian Anas mengatakan wa asabnaha, asabnaha ay fatahna Khaybah. Kami menaklukkan kota Khaybah anwatan ay qahran secara paksa, yaitu dengan peperangan. Namun anwatan sendiri punya dua makna, dia satu makna, satu kata punya dua arti yang bertolak belakang. Bisa artinya paksaan dan bisa artinya damai. Ya, secara nyimo kita katakan anwatan di sini terjemahnya paksa. Kemudian fajumi'a asabiyu, maka dikumpulkanlah tawanan. Artinya pasukan mengumpulkan tawanan yang mereka dapatkan dari penduduk Khaybar, dan status tawanan adalah anak-anak dan perempuan, untuk kemudian dibagi di antara mereka. Faja'ahu Dihyatu, maka datanglah kepada Nabi Dihyah, yaitu Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat. Wa kana ajmalan nasi wajahan. Di antara kelebihan sahabat Dihyah, dia adalah termasuk adalah laki-laki yang paling ganteng. Oleh karena itu Jibril seringkali memakai rupanya Dihyah ketika Jibril datang menemui Nabi. Ini aslama qadiman, beliau masuk Islamnya lama, namun beliau tidak ikut perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar, namun ikut perang-perang yang lainnya. Hidup sampai zaman khilafah Muawiyah. Dan dia inilah yang Nabi utus untuk bawa surat berisi dakwah kepada Kaisar, yaitu Kaisar Romawi. Beliau wafat di masa khilafah Muawiyah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku jariyata minas sabi. Yaitu budak perempuan dari tawanan-tawanan ini. Karena perempuan dan anak-anak itu otomatis jadi budak. Maka Nabi mengatakan, idha pergilah dan ambillah jariyatan. Silakan kau ambil jariyah, yaitu budak perempuan atau tawanan perempuan. Fa'akhadha Safiyyah binti Huyai. Maka Dihyah itu mengambil Safiyyah binti Huyai. Dan dia Safiyyah binti Huyai ibn Akhtab ibn Sa'yah. Sa'yah ini ibn Saflah ibn Sa'labah. Wahia min banati Harun. Dan Saflah ibn Sa'labah itu perempuan keturunan Nabi Harun. Dan Sofia itu sebelumnya suaminya namanya Kinanah ibn Abi Huqayr. Yang Kinanah ini kutila yawma Khaybar, terbunuh saat perang Khaybar. An-Nawawi mengatakan tentang nama Sofiyah yang benar, nama Sofiyah ini adalah namanya aslinya sebelum tertawan. Sebelum tertawan, sebelum masuk Islam, itu dia memang namanya Sofiyah. Namun ada yang mengatakan nama aslinya itu Zainab. Sofiyah itu namanya setelah tertawan. Faja'a rajulun, lantas datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Nabi Allah, engkau berikan pada Dihyah Safiyyah binti Huyai yang dia adalah sayyid pimpinan Bani Qurayzah. Wan Nadhir dan Bani Nadhir." Ini Qurayzah dan Bani Nadhir dua kabilah besar dari Yahudi yang tinggal di Khaybar. Mata seluhu tidak layak, padahal Sofiyah ini tidaklah layak illa laka, kecuali untukmu, li syarafiha, karena dia wanita mulia, karena dia punya wanita yang mulia, punya kedudukan sosial tinggi, wa jamaliha, dan karena dia wanita yang cantik. Maka Nabi mengatakan pada para sahabat yang hadir, ud'uhu biha, panggillah Dihyah biha supaya membawa Sofiyah. Qal Anas mengatakan, faja'a biha, maka Dihyah datang membawa Sofiyah. Falamma nadhara ilaiha, tatkala Nabi melihat Sofiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Dihyah, khudh jariyatan nasabi khaira, ambillah di perempuan dari tawanan selain dia. Maksudnya, karena dia Sofiyyah itu li untukku. Imam Syafi'i menyebutkan di kitab Al-Um, mengutip dari buku sejarah karya Al-Waqidi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sebagai ganti Sofiyyah, yang Nabi berikan kepada Dihyah adalah saudara perempuan dari Kinanah. Kinanah itu dari suaminya Sofiyyah. Maka yang diberikan kepada Dihyah itu saudara perempuannya Kinanah. Dan Kinanah adalah istrinya, adalah suaminya Sofiyyah dulunya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan hati dia, menghiburnya. Karena tidak jadi berarti ada sisi kecewa, dan diganti juga dengan perempuan yang punya kedudukan. Dengan Nabi berikan kepadanya saudara perempuan dari suaminya Sofia. Dan Nabi meminta kembali Sofia itu dimaknai bahasanya Nabi mengizinkan, sebenarnya Nabi izin Nabi untuk dihiyah adalah mengambil tawanan yang biasa, bukan tawanan yang istimewa. Maka boleh bagi Nabi membatalkan pemberian kepada dihiyah supaya dia tidak teristimewakan dibandingkan tentara-tentara yang lain, padahal di tengah-tengah pasukan itu terdapat yang lebih utama dan lebih mulia daripada dia. Qal, kemudian Anas mengatakan wa a'taqaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofia wa tazawwajaha dan menikahinya. Kemudian faqala lahu Tsabit. Itu Tsabit Al-Bunani berkata dan bertanya kepada Anas, "Ya Abu Hamzah, wa ya Abu Hamzah." Itu kunyahnya Anas. "Ma asdaqaha, apa mahar yang Nabi berikan kepada Sofia?" Qal, maka Anas mengatakan, "Nafsaha, maharnya adalah dirinya sendiri." Kemudian Anas menjelaskan apa yang dimaksud maharnya adalah dirinya Sofia itu sendiri. Ataqaha wa tazawwajaha. Nabi memerdekakannya dan menikahinya. Nah, itu maharnya. Hatta idza kana bi tariq, sampailah Nabi di satu jalan. Ya, tepatnya di riwayat yang lain disampaikan di daerah namanya Satu Rauha, satu tempat kurang lebih 40 mil dari Madinah. Ya, di daerah ini aqama 'alaiha bi tariqin Khaibar, maka Nabi berhenti di jalan menuju Khaibar, berarti 40 mil dari Madinah, selama 3 hari. Nabi istirahat di situ 3 hari, a'rasa biha. Nabi berpengpanganten, jadi manten baru selama 3 hari tersebut di situ. Maka Nabi tinggal berhenti di daerah antara Khaibar dan Madinah selama 3 hari. Faba Nabi Sofia, dan di situ Nabi mengumpul satu rumah, satu tempat tinggal dengan Sofia. Nah, di waktu 3 hari tersebut jahazatha lahu Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim ibunya Anas itu yang menyiapkan Sofia lahu untuk ditemukan dengan Nabi. Ya, artinya didandani. Ya, maka inilah yang jadi cocok dengan judul bab. Judul bab adalah perempuan ketika jadi pengantin itu didandani. Tidak kemudian biasa saja seperti biasanya, polosan seperti biasanya, tidak demikian. Namun didandani. Sehingga judul babnya bahasanya sifat atau keadaan wanita muslimah adalah tazayyun, didandani atau berdandan untuk jadi pengantin. Tidak kemudian polosan seperti keadaan biasa. Sisi pendalilannya di sini, Ummu Sulaim mendandani Safiyyah. Fa'ahdathaha lahu, maka Ummu Sulaim kemudian menyerahkan Safiyyah lahu kepada Nabi minal laili di waktu malam. Min di sini artinya fi. Minal laili ay minal laili artinya fil lail. Fi di sini fa'asbaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam harinya Nabi kumpul ya, malam pertama dengan Safiyyah, maka jadilah Nabi di bagian, jadilah Nabi ahusan pengantin. Faqala lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ya, setelah beliau kumpul dengan istrinya, maka barulah kemudian mengadakan walimah. Mangkana ingdahu syai' ay min at-ta'am, siapa yang punya makanan, sesuatu makanan, falyaji' bihi, maka adalah dia datang dengannya. Maka kalimat ini dalil, potongan hadis ini dalil li walimatil urs, disyariatkannya walimatil urs. Dan idealnya walimah itu ba'da dukhuli. Idealnya walimatul urs diadakan setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini telah menjalani malam pertama. Meskipun diperbolehkan walimah itu qablahu wa ba'dahu, sebelumnya atau setelahnya. Dan nah di sini dalil bahasanya boleh seorang tokoh atau ketua atau pimpinan meminta makanan dari bawahannya finnah wihada dalam kasus semacam ini. Jadi Nabi tidak menyiapkan makanan, namun minta untuk walimah. Ayo, siapa yang punya makanan sini, kita bikin walimah untuk Nabi pada dalam tanda kutip, maka Nabi tidak modal walimahnya. Siapa yang punya makanan ya, dibawa ke sini. Dan di sini dalil anjuran bagi kawan-kawan pengantin tetangganya untuk membantu ya, seorang yang habis saja menikah, membantu walimahnya dengan makanan. Anas kemudian mengatakan wabah sata nito'ain, maka Nabi meminta untuk di diberitakan agar hamparan dibentangkan. Kemudian Anas mengatakan faja'ala, maka mulailah ada seorang yang datang membawa aqid, membawa apa, keju. Wajah rajul yaji'u bitamri, dan ada lagi yang datang membawa tamar. Ada lagi yang datang membawa samit. Fahasu haisan, akhirnya mereka membuat satu roti makanan namanya hais. Hais itu aqid, keju, tambah tamar, tambah samin, yukholat, kemudian dicampur, kemudian dibuat adonan. Maka yang ada tadi kemudian dibuat makanan namanya hais, kemudian mereka makan. Nah, maka walimahnya Nabi ketika menikahi Safiyyah itu satu makanan namanya hais. Yang hais ini apa unsur-unsurnya dikumpulkan atau diambil dari urunan para sahabat. Fakanat, maka makanan-makanan tersebut itulah walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajaran dari riwayat ini bolehnya memerdekakan budak perempuan itu dijadikan sebagai mahar pernikahan. Kemudian diperbolehkan bagi seorang pemilik budak menikahi budak perempuannya idza ataqaha min nafsihi, jika dia merdekakan, dan ketika itu tidak perlu wali, tidak pula wali hakim, wali nasab ataupun wali hakim. Kemudian di sini dalil disyariatkannya dan dibenarkannya al-bina fi safar. Bina itu malam pertama. Bina malam pertama ketika kondisi safar. Tadi Nabi malam pertama berpengantin dengan Sofiyah, dengan dalam posisi safar, berhenti di antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Kemudian bolehnya menyebut salat subuh dengan sebutan salatul ghadah. Bolehnya memboncengkan orang di atas kendaraan atau hewan tunggangan. Tadi juga telah kita sebutkan dianjurkannya takbir dan zikir ketika perang. Kemudian dianjurkannya bertakbir sebanyak 3 kali. Karena Nabi tadi takbirnya 3 kali. Kemudian disyariatkannya itu dibolehkannya zifaful arus. Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu dipertemukan lailan di malam hari. Kemudian dalam hadis ini diperintahkannya mengadakan walimatul urus, dan idealnya itu dilakukan ba'da dukhul, setelah malam pertama. Kemudian di sini dalil bahasanya walimah itu bima tayasa, tidak harus bermewah-mewah, namun dengan apa yang ada. Tidak disyaratkan harus makan daging. Wal dari kalimat tayasa walahu, yang pakai dagingnya memang yang punya duit untuk itu. Nabi walimahnya dengan Sofiyah cuma hais. Hais isinya tadi keju, tamar, samin, campur jadi satu, itu walimahnya. Ya, kemudian di halaman 187 ya. Wa fi riwayatin li muslimin. Sahabat Safiyah qal, Anas mengatakan, jadilah Safiyah itu diambil dihiyah dalam pembagiannya. Waja'alu, dan mulailah mereka para sahabat memuji-muji kelebihan Safiyah. Dia seorang bangsawan, seorang darahnya darah yang mulia. Demikian juga cantik wajahnya. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat mengatakan, "Mara'ina fi sabyi mislah." Kami tidaklah mendapati, kami tidaklah melihat di antara tawanan, yaitu tawanan perempuan semisal Sofia, semisal dalam cantiknya, semisal dalam kedudukannya, kedudukan sosialnya. Kalau Anas mengatakan, maka Nabi mengutus Dihya dan memberikan pada Dihya pihak ganti Sofia ma'arada, apa yang dia inginkan. Kemudian Nabi serahkan Safiyah kepada ibuku, yaitu Ummu Sulaim. Faqal, lantas Nabi mengatakan pada Ummu Sulaim, aslihiha, dandani dia. Ini kalau tadi riwayat tadi cuma menunjukkan perbuatan Ummu Sulaim mendandani Safiyah, kalau di sini pakai riwayat ini ada amr. Kalau tadi cuma sekedar perbuatan Ummu Sulaim, kalau di sini ada perintah Nabi, aslihiha, dandani dia. Maka bukan hanya sekedar perbuatan sahabat sunnah tegeri ya. Kalau pakai riwayat yang pertama yang tadi kita baca, itu statusnya sunnah tegeri ya, berdandan pengantin perempuan itu didandani. Itu sunnah takririyah. Tapi kalau pakai riwayat ini sunnah kauliyah. Ya, dandani Sofiyah. Ya, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaibar, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan Khaibar, hatta idza ja'alaha fi dhahrihi nazala. Kemudian seketika Nabi telah jadikan Sofiyah fi dhahrihi, di punggung Nabi, nazala, kemudian Nabi turun. Jadi telah disampaikan turun di tengah jalan, istirahat selama 3 hari, kemudian Nabi buatkan alaiha untuk Sofiyah al-Qubbah, yaitu kemah. Ya, kemudian Nabi malam pertama dengan Sofiyah, falamma asbaha, tatkala pagi tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang punya kelebihan bekal, yaitu bekal makanan, maka adalah dia datang dengannya. Faja'ala rajul, maka mulailah orang, ada yang datang dengan sisa tamarnya, ada sawiq, satu jenis makanan. Hatta ja'alu min dalika sawadan haisan, sampai mereka jadikan itu semua roti hais, sawadan, dalam jumlah yang banyak. Faja'alu, lalu mereka mulailah makan hais tersebut. Dan kemudian mereka minum min hayadin, dari kolam, maksudnya adalah oase atau genangan air yang ada di dekat mereka, yang airnya itu min ma'is sama, dari air hujan. Qal, faqala Anas mengatakan, fakanat, maka itulah walimanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha, ketika menikahi Sofiyah. Fantalabna, maka kami kemudian berangkat, hatta idza ra'ayna judarul Madinah, kemudian kami setelah 3 hari kami melanjutkan perjalanan kembali ke Madinah, sampai kami melihat tembok kota Madinah. Maka hasisna ilaiha, kemarin hasyisha, saya terjemahkan apa? Gembira. Maka kami gembira ilaiha, karena sudah dekat dengan Madinah. Farfa'na, kami angkat matiyatana, tunggangan kami, hewan kendaraan kami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat hewan tunggangannya. Qal, kata Anas dan Sofiyah di belakang Nabi. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkannya, karena diangkat kakinya, fa'atharat matiyatu Rasulillah, terpelesetlah hewan tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasuri'a, maka Nabi jatuh, wasuri'at, dan Sofiyah juga jatuh. Ketika Sofiyah jatuh, kata Anas, falaisa ahadun minan nasi yang turuna ilaihi wala ilaiha, tidak ada satupun yang melihat Nabi ataupun melihat Sofiyah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, fasataraha, lantas menutupi Sofiyah. Maka tersingkap dari Sofiyah hal-hal yang tidak layak untuk tersingkap. Nabi sendiri menutupinya. Qal, fa'atainahu, lantas kami mendatangi Nabi, dan Nabi mengatakan, lam naduro, tidak mengapa, tidak ada madarat. Fadakhalna al-Madinah, kemudian kami tiba masuk kota Madinah, fakhraja jawari nisa'ihi, maka keluarlah budak-budak perempuan, istri-istri Nabi. Ya tara'ainaha, yang mereka melihat-lihat Sofiyah. Wa yashmatna bi sa'atiha, dan mereka gembira dengan jatuhnya Sofiyah. Di sarahnya, disarahkan yasmatna bisa'atiha, kata Qurtubi, ka'annahuna surirna bidhanika, seakan-akan budak-budak tersebut gembira karena jatuhnya Safiyyah. Wa hadza fi'lun yatadammanahu tiba'ut dhara'ir. Dan perbuatan ini itu satu perbuatan yang dikandung oleh tabiat para madu. Waman dan orang yang ta'asub dengan madunya. Maka yang gembira adalah budak-budak istri-istri Nabi. Ya, kenapa ada gembira orang jatuh? Ya, maka kata Qurtubi ini tabiat. Madu. Madu dalam pernikahan. Dan orang yang fanatik dengan salah satu istri. Karena ini budak perempuan istri Nabi. Maka gembira dengan jatuhnya Safiyyah ya, karena faktor ini. Kemudian tadi tentang maka suri'a artinya sakatat. Hasisna di sarahnya, hasisna maknanya nasyidna, kami semangat, wa khafafna, terasa ringan untuk wan ba'asat nufusuna, nufusuna ilaiha, bangkitlah jiwa kami menuju Madinah, energik ya. Jadi semangat karena sudah kelihatan kampung halamannya, tempat domisilnya, maka dan energik dan semangat. Kemudian tentang farofa'na madiyana, kalau rofa'a maknanya ya, tentu mengangkat, namun maknanya bukan mengangkat kaki hewan kendaraan, namun disawahnya dikatakan ajroina. Ya, kami maknanya ajroina, kami buat lari. Tadi cuma jalan, rofa'na madiyana itu artinya kami buat lari. Wa rafa'na sayra ila ghayati. Jadi yang ditinggikan itu adalah kecepatannya. Yang ditinggikan itu bukan kaki hewan tunggangannya, namun kecepatannya. Rafa'na as-sayra. Kami tinggikan kecepatan perjalanan ila ghayati untuk segera sampai tempat tujuan. Nah, karena ngebut ya kepleset. Nah, Nabi jatuh, Safiyyah jatuh. Dan ketika jatuh tidak ada satupun yang melihat Nabi ataupun Safiyyah. Ini adab sahabat kepada Nabi. Dan mereka tidak melihat keduanya dalam rangka menghormati dan memuliakan. Jangan sampai matanya melihat aurat Nabi dan Safiyyah. Karena tersingkap dari Nabi dan Safiyyah, ini sesuatu yang harusnya tertutup. Sebagaimana lanjutannya hadis, kemudian Nabi berdiri menutupi Safiyyah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, membaca ulang hadis 249. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.